مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita ulangi yang ke-28. Naqbalu tawjiha wa nusha mimman wajjahana. Kami menerima nasihat, kritik, saran dari siapapun karena kami mengakui bahwa kami hanyalah pencari ilmu yang kadang bisa benar, kadang bisa salah, kadang tahu, kadang tidak tahu. Begitulah sifat pencari ilmu. Bahkan sifat ulama juga seperti ini. Kemudian ke-29, nuhibbu ulama as-sunnati al-mu'asirin. Kami mencintai ulama-ulama sunnah pada abad ini, pada zaman ini. Wa narghabu fil istifadati minhum, dan kami menganjurkan untuk beristifadah, mengambil manfaat dari mereka, ulama-ulama hari ini. Seperti Syalbani, Ibn Baz, Taimin, ya, Rabi. Ini adalah ulama-ulama abad ini yang dianjurkan oleh beliau agar kita beristifadah, mengambil manfaat dari ilmu mereka. Banyak sekali kebaikan yang mereka ajarkan kepada kita lewat tulisan, lewat kaset ceramah. Ya. Wa na'safu li jumudin katsirin minhum. Dan kami sangat menyayangkan adanya kejumutan dari banyak dari mereka. Jadi tidak boleh jumud. Bahwa ulama-ulama kita muliakan, kita hormati. Tetapi jumud, bahwa ulama pasti benar, sebentar-sebentar mengatakan ini syekh kami, ini ucapan masyayikh. Sebagaimana mantan-mantan laskar jihad, ya, sebentar-bentar membawakan ini kata syekh kami, ini kata syekh kami, ini masyayikh kami, ini ucapan mereka, ini jumud. Ini tidak disukai oleh orang yang mereka besarkan, yaitu Syekh Mukbil. Ya, beliau tidak menyukai jumud ini. Dan itu bukan dalil. Ucapan masyayikh bukan dalil. Kalau dijadikan dalil, maka dia telah keluar dari manhaj salaf, manhaj yang hakim. Ya, dia keluar dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah di mana menjadikan dalil hanyalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Dalil hanyalah apa kata Allah, apa kata Rasul berdasarkan pemahaman sahabat. Adapun kata fulan, kata fulan, kata fulan, sekali lagi ini bukan dalil. Artinya boleh kita terima, boleh kita tolak. Ya. Yeah. Orang yang minta fatwa ketika dia thiqah kepada seorang alim lalu diberi fatwa, tentu dia terima fatwa itu, namanya juga sedang cari fatwa, dan dia thiqah kepada syekh pula. Tapi kita yang tidak minta fatwa, ya tentu tidak boleh disamakan dengan dia, tidak sama. Ya, sebagaimana ucapan mereka, orang-orang hizbiyyin harakiyyin yang membolehkan adanya partai berdasarkan fatwa Syekh Albani terhadap fis. Ya. Dia pernah memfatwakan membolehkan mencoblos. Ya. Ini adalah fatwa yang di sana. Fatwa di sana kemudian dibawa ke mana-mana, ya berarti kita memposisikan Syekh Albani sebagai nabi. Kalau nabi iya. Kalau nabi berbicara sekali kepada satu orang, berarti itu kepada semua orang. Tapi ulama tidak. Ulama berfatwa adalah untuk orang yang minta fatwa itu. Kita yang tidak minta fatwa lain lagi hukumnya. Ya, karena ulama memberikan fatwa berdasarkan keadaan orang, berdasarkan situasi, kondisi, tidak boleh kita samaratakan. Ya. Ya, nomor 30 kita lanjutkan pekan depan insyaallah taala. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Iya, kalau itu bisa dia lakukan itu lebih baik. Ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan, menghindarkan diri dari dosa, itu harus lebih kita utamakan daripada mencari manfaat, mencari pahala. Ya, itu lebih baik. Apa perbedaan mani, madi, dan wadi? Bagaimana cara bersuci? Mani, insyaallah semua laki-laki tahu, ya, kental dan berasa ketika keluar. Adapun madi dan tidak najis, mani tidak najis. Adapun madi dan wadi ini keluar tidak, kadang tidak berasa, tidak berasa. Adapun mani pasti berasa. Madi dan wadi tidak berasa dan bening, dan ini keluar karena ada syahwat atau karena bekerja berat, ya. Yeah. Dan keluarnya madi ini menunjukkan kuatnya fisik seseorang, ya. Yeah. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib, rajulan madzaan. Ali bin Abi Thalib adalah laki-laki yang banyak mengeluarkan madi. Ya. Laki-laki yang kuat fisiknya. Madi dan wadi ini najis. Najis. Ya. Harus dibersihkan. Adapun mani tidak najis. Nabi pernah sholat dengan pakaian yang terkena mani yang sudah mengering. Tidak, yang mandi junub khusus mani. Yang mandi junub khusus apabila keluar mani. Ya. Yang diwajibkan mandi adalah orang yang keluar air mani, bersetubuh, haid, nifas. Ya. Membersihkan najis, caranya dengan air. Teknisnya seperti apa Islam tidak mengatur. Mau digosok-gosok, mau diceburin, mau kena air, bahkan enggak ada cara, bahkan kita tidak niat, ya, tapi hilang itu sah. Beda dengan wudu. Beda dengan mandi junub, beda dengan sholat. Kalau tidak niat, tidak sah. Tidak niat, tidak sah. Tapi membersihkan najis tanpa niat, sah. Misal kita, pakaian kita terkena najis, lalu kita jemur dulu karena belum sempat mencuci. Tiba-tiba hujan yang sangat deras. Hujan yang sangat deras. Kemudian kita lihat sudah enggak ada najisnya. Tahu enggak ada dari mana? Tiga itu, bau, rasa, warna. Apakah sah? Apakah betul-betul hilang najis itu? Jawabnya ya. Karena amal turuk, amal jalan, bukan amal tujuan. Kalau wudu, mandi junub, salat itu kan amal tujuan. Adapun menghilangkan najis ini bukan amal tujuan. Ini boleh tanpa niat. Boleh tanpa niat. Ya. Yeah. Dengan air. Kalau ada air. Masalahnya Kalau itu menjadi penyakit dia, kelainan dia, dan tidak mampu untuk dihentikan, maka bersucilah, ceboklah, kemudian wudulah, kemudian sholatlah, dan jangan diperdulikan walaupun sambil sholat, sambil keluar air kencing, karena tidak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu. Iya, justru sebagian ulama walaupun masih hilaf berpendapat bismillahirrahmanirrahim ada di semua awal surat. Jadi mereka mengatakan surat pertama, ayat pertama dari surat Al-Fatihah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari surat Al-Baqarah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari surat Ali Imran, bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat ya Taubah atau Al-Bara'ah 9. Gitu. Jadi ada di setiap awal surat. Maka wajib bagi kita membaca bismillahirrahmanirrahim ketika kita membaca dari awal surat. Dan tidak disunahkan ketika kita membaca dari tengah. Meneruskan. Kemarin misalnya kita baca Al-Baqarah sudah sampai ayat 100. Sekarang kita teruskan 101, maka tidak perlu dengan bismillahirrahmanirrahim. Cukup tahu. Ya. Yeah. Assalamualaikum. Abu Bakar? Ya, Siddiq, ya. Abu Bakar kenapa tadi? Diperintahkan apa? Ya, di dalam kutipan hadis itu, hadis atau gimana saja. Itu dikatakan bahwa Abu Bakar memerintahkan bilang mengikuti perjalanan tersebut. Mengikuti perjalanan siapa? Saya enggak paham. Adapun cerita itu ma'ruf bahwa beliau dinaungin awan, ma'ruf ya, tersebar di kitab-kitab sirah. Tapi tentang kesahihan sanad itu saya enggak tahu. Ya. Adapun yang bersama Nabi itu bukan kakeknya, pamannya Abu Thalib. Ya. Karena kakek beliau meninggal ketika beliau 2 atau 3 tahun atau 4 tahun ya. Pamannya Abu Thalib. Dan tentang pendeta Bukhairah itu yang meramalkan beliau menjadi nabi, ini hak adanya, disebut dalam kitab-kitab sirah seperti Mubarak Quri, kemudian Ibnu Hisham menyebutkannya. Tapi kembali kepada perkataan para ahli hadis bahwa hampir semua kitab-kitab sirah ini berisi hadis-hadis dhaif dan mauduh. Karena banyak di antara penulis sirah ini takalluf, ya, ingin mengetahui lebih dalam. Ini yang dikritik oleh para ulama ahlul hadis. Kalau memang tidak ada hadis sahih, sudah diam. Sebagaimana tentang Harut dan Marut di negeri Babil di zaman Nabi Sulaiman, ini tidak ada cerita lebih lanjut. Siapa itu Harut dan Marut? Betulkah itu malaikat dan seterusnya? Tidak ada cerita lebih lanjut. Maka banyak hadis-hadis dhaif dan maudhu. Dia dua orang malaikat yang dulu pernah mensaksi seorang nabi, lalu dia diuji menjadi manusia, menjadi nabi dan tidak lulus dan seterusnya. Ini tidak berdasarkan riwayat sahih. Maka para ulama mengatakan, ahli hadis mengatakan, tidak ada cerita yang hak tentang Harut dan Marut kecuali namanya adalah Harut dan Marut di negeri Babil yang menjadi fitnah manusia, yang mengajarkan sesuatu yang bisa memisahkan antara seseorang dari istrinya. Itu saja yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Gitu. Ya. Allah. Habis. Belum nikah. Oh enggak, antum bukan RT, bukan penguasa, enggak punya kewajiban. Kalau antum menasehati dengan baik-baik, itu baik. Kalau antum punya pengaruh, artinya disegani di kampung itu, ya, badan antum gede misalnya, ya, orang tahu semua antum ahli kungfu misalnya, ya, sekali pukul orang lebar misalnya, antum pakai boleh, ya, biasanya kan di kampung itu sifatnya seperti itu, ada orang yang disegani, begitu dia teriak orang takut semua, gitu. Gunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan paksa diri kita, jangan tekan lu. Sebab hasil tidak ada, fitnah muncul. Hasil tidak ada. Dia orang besar, dia enggak peduli sama kita, kita orang kecil. Lalu kita paksakan diri kita. Amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar dari utama, ya. Jadi fitnah. Hasil tidak ada. Gitu. Maka nahi munkar harus melihat kondisi. Kalau tidak sanggup, lihat Ibnu Mas'ud. Lihat Ibnu Mas'ud. Melihat kemungkaran sangat besar. Diam, tidak berbuat apa-apa. Kenapa kecil Ibnu Mas'ud? Apa kemungkaran itu? Rasul sedang sujud, ditimpakan isi perut unta. Kemungkaran apa lagi? Rasulullah alaihi salatu wasalam sedang sujud, ditimpa perut unta. Ibnu Mas'ud diam. Gak bisa berbuat apa, gak berani. Karena dihadapan Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh kafir, Nabi gak menyalahkan. Maka jangan takalluf. Ya, kalau merasa tidak mampu, diam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah. Habis? Iya, dia mengikuti peninggalan dakwah Ibrahim, sebagaimana Warqah bin Aufal, sepupunya Khadijah, yang dilapori oleh Nabi ketika Nabi baru saja bertemu Jibril pertama kali. Kemudian Haris bin Nufail, bapaknya Zaid bin Haris, yang dijamin masuk surga, 10 orang itu. Menunggu-nunggu kedatangan Nabi. Bahwa akan muncul Nabi terakhir, namanya Ahmad dan seterusnya. Dia ikut mempelajari. Dan dia bertauhid. Dan dia pernah berada di hadapan pembesar-pembesar Quraisy mengatakan tidak ada yang mengikuti agama Ibrahim kecuali aku. Ini menunjukkan bahwa pemahaman dia, ya, Harith bin Nufail, masyarakat jahiliyah sudah jauh sekali dari tauhidnya Nabi Ibrahim. Ya. Sahih, maka dinasihati oleh Nabi dan tidak diteruskan. Ini nekat, bagian dari takalluf, karena dia teriak dan dipukuli dan pingsan dan bahkan mau dibunuh, cuma dilarang oleh Hamzah. Ini orang Gifar, kalau sampai dia mati kita tidak akan selamat melewati Gifar, karena dari Mekah ke Syam melewati Gifar. Lalu tidak dibunuh. Lalu dia sadar lagi dan mengucapkan lagi, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dihajar lagi. Sampai beberapa kali, ya. Nah, Nabi tahu, Nabi nasihatinya. Berarti tidak baik. Tidak benar. Tergantung miringnya karena apa? Kalau dia tahu dengan kompas, dengan ilmu bahwa ini kiblatnya ke arah Ka'bah itu memang harus miring, ya itulah kebenaran. Tapi ketika dia masuk masjid, tentu masjid tidak sembarangan membikinnya, sudah diukur. Lalu orang semua sholat menghadap sesuai dengan arah sajadah karpet, tapi dia miring sedikit, maka ini keliru. Dan ini bagian dari kesalahan orang-orang Syiah, nyerong sedikit dari Ka'bah, nyerong sedikit dari kiblat. Sholat jenazah kenapa? Sama, seluruh sholat menghadap, melihat tempat sujud. Salat jenazah adalah salat, ya? Salat disebut salat. Nabi mengatakan bahwa salat menghadap, salat melihat tempat sujud, kecuali ketika menunjuk. Kalau ada dalil sahih bahwa khusus salat jenazah menghadap ke depan, ya tentu kita terima. Saya nggak tahu, ya. Tetapi bahwa ketika salat menghadap ke depan, ini ada dalil. Jadi kaidah umum menghadap ke tempat sujud, tapi sekali waktu menghadap ke depan ini enggak masalah. Mana dalil? Nabi sholat melihat ada kambing. Nabi tahu, berarti Nabi melihat ke depan. Kemudian Nabi juga pernah sholat melihat surga di depan, bukan di tempat sujud, surga dan nerakanya itu. Ini menunjukkan bahwa Nabi juga melihat ke depan. Jadi bisa. Ya. Kemudian Nabi mengatakan jika ada orang yang akan lewat di depan engkau, maka halangi. Berarti menunjukkan dia melihat. Walaupun pada dasarnya, pada intinya melihat tempat sujud. Allah. Habis? Ya. Kita tutup. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang anda tanya ini kan ada buku dari Risalah Kecilnya Albani mengenai kisah orang di Indonesia.